dan mereka dengan mudah menuduh zina tanpa saksi, tanpa bukti, dinyatakan mereka inkonsisten, mencela-mencela, enggak kena dipercaya, enggak kena dicekeli omongane. Akibatnya, wala taqbalu, wahai para hakim, jangan kalian menerima lahum dari mereka sok menuduh zina itu syahadatan, jangan kau terima kesaksian mereka karena enggak konsisten abadan selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun, dan mereka-mereka yang mudah menuduh zina itu adalah orang-orang fasik. Wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi olehmu semua 7 dosa besar yang mencelakakan, antara lain asyirku, syirik, menuduh zina, mendurhakai orang tua, makan harta anak yatim, riba dan segalanya. Berikutnya, warufi'a, pernah dilaporkan ila Abi Hurairah, kepada sahabat Abi Hurairah, rajulun, seorang laki-laki, qala li akhar, yang orang laki-laki itu berkata kepada orang laki-laki yang lain. Bagaimana dia bilang? Ya fa'ilan bi ummi, wahai orang yang menzinai ibunya, wahai orang yang melakukan begituan dengan ibunya, berarti menuduh zina. Wa jalladahu, Abu Hurairah mencambuk orang tadi, al-hadda, dengan cambukan hukum had, samanina sauton, dengan 80 kali cambukan. Haram menuduh zina itu, hukumannya berat. Waqala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rawiyatu ahadus syatimain, orang yang menceritakan oloan, ejekan, berarti dia juga salah satu dari pengolok, dia salah satu dari orang yang terlibat dalam ejek mengejek karena ikut menceritakan kepada orang lain. Wa asyaddu syatmi, ejekan atau makian yang paling berat adalah al-hija, ngenyek. Nyek-nyek. Kau ni lo melarat, kudikan deso. Nyek-nyek ini. At-tarhibu, wa qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Riwayat Imam Bukhari, misui orang sesama muslim itu dosa besar, Padha islami aja bisu-bisuan, matamu ngono aja. Dan membunuh orang sesama muslim itu bisa kufur, bisa kafir. Di Quran ancamannya neraka selama-lamanya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akbaril kabair ay yal'ana ar-rajulu walidayhi, adalah di antara sebesar-besar dosa besar, yaitu jika seorang laki-laki melaknati, memaki-maki, misui orang tuanya sendiri. Qila, ditanyakan ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi, bagaimana mungkin seorang laki-laki memaki-maki kedua orang tuanya?